Afan Ustadz, apa nasihat antum kepada istri yang kurang menjalankan perannya sebagai seorang istri dan mendorong dan cenderung meremehkan suaminya? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Yang pertama, istri ini bodoh, itu jelas. Dan seorang yang bodoh yu'alam, seorang yang bodoh itu diajari. Seorang istri yang tidak menjalankan perannya sebagai istri berarti dia bodoh, maka harus diajari. Yang kedua, seorang istri yang tidak menjalankan perannya sebagai istri itu tahu, tetapi dia bersengaja. Yang demikian yu'azzar. Ya, dia dihukum. Ya, sebagian mengatakan dorban ghairu mubarih, boleh dipukul tetapi tidak melukai. Dan bersabar di atasnya. Kalau seandainya dia terus menerus seperti itu, dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai istri dan bahkan cenderung meremehkan suami, wanita yang lain masih banyak. Buat apa mempertahankan orang seperti ini? Yang lain yang lebih cantik, ya, yang lebih solihah banyak. Apa dikira perempuan itu hanya dia? Ya, nasihatnya yang pertama, dilihat keadaannya. Kalau bodoh ya sabar, diajari. Biasanya istri yang seperti ini itu banyak faktor. Karena memang istrinya mungkin lebih kaya, maka jangan cari istri yang kaya, yang biasa saja. Kalau kaya, solihah, cantik, keturunan baik-baik, itu surga dunia. Tapi kalau tidak ada, cukup cari yang cantik dan yang beragama. Ya, tetapi ya dilihat, ngaca dulu kalau mau cari yang cantik. Jangan sudah muka pas-pasan pengennya cantik. Ya, kalau dia mau sama kamu, kalau tidak, jangan sok pede, ya, melihat kondisi kita. Kalau kita ganteng, gagah, kaya, ya fadol, cari yang cantik, yang solihah. Tanyakan dulu cantik apa enggak, itu lebih selamat. Jangan tanya dulu solihah apa enggak, tanyakan dulu cantiknya atau tidak kalau pengen nikah. Kalau misalkan cantik, baru kemudian tanyakan agamanya, ya, akhlaknya baik atau tidak. Kalau baik, lanjutkan. Kalau tidak, ya berarti engkau hanya menolak kecantikannya, bukan menolak agamanya. Jangan engkau tanyakan agamanya dulu, dia apa, akhlaknya baik apa enggak. Wah, akhlaknya masya Allah, ya akhir baik. Terus cantik apa enggak, jelek. Tapi waduh, jeleknya enggak jadi. Nah, berarti engkau menolak agamanya. Ya, maka mendahulukan pertanyaan ini merupakan salah satu ilmu juga. Ya, jangan kau tanyakan agamanya dulu, ternyata soleh, kemudian ditanyakan cantik apa enggak sih, ya pas-pasan, hitam sih, nah, enggak mau misalnya. Ya, ini kau berarti menolak agamanya. Kamu hati-hati, kamu nikah bukan karena agama berarti. Nah, jadi istilahnya yang demikian, yang diuji dengan istri yang demikian, sabar. Tapi kalau terus menerus setelah tegak hujah, ya di apa namanya, dinasihati dengan baik, ya, dengan berbagai macam cara, ya dengan banyak berdoa tentunya.